بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kula muhdatsatin fid dini bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Ahaditsul Anbiya, Rasul bersabda, la tutruni, janganlah kalian semua berlebih-lebihan di dalam memuji aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara memuji secara berlebih-lebihan terhadap ibnu Maryam, yakni Nabi Isa alaihi salam, anaknya Maryam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua umatnya Rasul menjadi seperti orang-orang Nasara. Yang orang-orang Nasara ghulu, berlebih-lebihan di dalam memuji nabinya. Iya, nabi memiliki kedudukan. Iya, nabi itu memiliki kemuliaan, memiliki hak. Akan tetapi bagi kita umatnya Rasul wajib meletakkan haknya Rasul pada tempatnya. Wajib kita memuji Rasul sesuai dengan kadarnya. Jangan sampai kita gulu berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji nabi mereka, sehingga akhirnya mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Naam. Sehingga Rasul berpesan kepada kita semua. Ahlan ya Ustaz. Rasul berpesan kepada kita semua agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasul, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Fakulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah oleh kalian semua, oleh kita semua, ini umat Rasul. Katakan. Katakan dengan apa? Dengan mengatakan untuk haknya Rasul, yaitu Rasul itu hamba Allah dan Rasulnya Allah. Cukup. Nah, cukup itu saja. Jangan berlebih-lebihan. Sehingga nantinya kita seperti orang-orang Nasara yang akhirnya memuji Nabi secara berlebihan, kemudian mengagungkan Nabi sehingga akhirnya disembah. Naam. Ya. Dan berkata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, walamma qala lahu ba'du ashabi anta sayyiduna. Tatkala sebagian dari sahabat-sahabat Nabi berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang dikatakan oleh sebagian dari sahabat-sahabatnya Nabi? Nah, yang dikatakan adalah anta sayyiduna. Wahai Rasul, Anda adalah sayyiduna. Sayyid, ya. Sayyid ini tuan, pembesar dan seterusnya, pemimpin, penguasa dan seterusnya. Anta sayyiduna. Wahai Rasul, wahai Muhammad, Anda adalah sayyiduna. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala as-sayyidullahu azza wa jal. Yang sayyid itu adalah Allah azza wa jal. Lihat, Rasul ya, mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk tidak hulu, tidak berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul dengan mengatakan anta sayyiduna. Ya. Kemudian Rasul membantah mereka, mengajarkan mereka adab yang baik. Kemudian Rasul mengatakan as-sayyidu Allah. Sayyid adalah Allah. Nah, dan perkataan sayyid, Anda adalah sayyid kita, atau sebagaimana sahabat mengatakan kepada Rasul, Anda sayyiduna. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, pada prinsipnya boleh. Tapi ada dua syaratnya. Yang pertama mudhofan. Mudhofan itu disandarkan, bukan mutlak. Ya. Yang kedua memang dia itu berhak untuk menyandang gelar sayyid. Nah, ya. Akan tetapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk tidak mengatakan kepada Rasul sayyiduna. Ya. Nanti ada sebab musababnya insyaallah yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Ala kulihal, bahwasanya Rasul telah mengabarkan tidak boleh bagi sahabat Rasul untuk mengatakan anta sayyiduna. Sehingga Rasul membantah sahabat-sahabat Rasul dengan mengatakan as-sayyidu Allah. Sayyid itu adalah Allah. Dan maksud dari as-sayyidu Allah, kata para ulama, ya termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau mengatakan as-sayyidu Allah maksudnya adalah as-su'dadu ala haqiqati innama huwallah. As-su'dah, yani kepemimpinan, tuan yang sesungguhnya, raja di raja yang sesungguhnya adalah Allah azza wajal. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khattab, ya, Al-Khattabi, dia mengatakan inna as-su'dada haqiqatullah. Sesungguhnya as-su'dada, kekuasaan mutlak adalah hakikatnya Allah azza wajal, milik Allah azza wajal. Dan berkata Az-Zuhri, as-sayyidu Allah maksudnya adalah huwalladzi malikul khalq. Allah lah raja di raja. Al-khalqu kulluhum abiduhu. Sedangkan selain Allah, yaitu hamba-hambanya Allah azza wajal, seluruh makhluk adalah hambanya Allah. Dan Rasul melarang sahabat-sahabat Rasul mengatakan untuk Rasul sayyiduna. Anda wahai Rasul sayyiduna. Siapa sayyiduna? Yaitu Rasul. Itu yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Rasul. Rasul melarang. Karena malikul khalqi, raja seluruh makhluk. ya, adalah Allah Azza wa Jal. Sehingga Rasul membenci lafaz Sayyiduna yang diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Para ulama mengatakan tidak boleh kalau sana berhadapan. Adapun kalau sana dikatakan Sayyiduna huwa, dia itu Sayyiduna, itu tidak jadi masalah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabat Al-Aus, yaitu kumu ila sayyidikum, pergilah kepada sayyid kalian, tuan kalian, pembesar kalian. Nah, sedangkan pembesarnya di situ tidak ada. Dan ketika Rasul mendapatkan sahabat-sahabat Rasul langsung berbicara kepada Rasul dengan lafaz, dengan ungkapan Sayyiduna anta Sayyiduna, Rasul langsung melarang. Dan Rasul mengatakan As-Sayyidu Allah. Naam. Thayyib. Dan ini semua intinya untuk supaya kita semua tidak gulu. Rasul mengajarkan kepada sahabat untuk tidak gulu seperti orang-orang Nasara yang gulu terhadap nabinya. Naam, walama qalu afdaluna wa a'zamuna taulan. Dan tatkala sahabat-sahabat Rasul berkata, yang paling utama dari kami, yang paling besar dari kami, taulan. Apa taulan? Ya ini ato'an wa ihsanan wa judan wa karoman. Ya ini yang paling mulia di sisi kami, yang paling agung di sisi kami dalam taulan, pemberian, di dalam kebaikan, di dalam ya kedermawanan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud para sahabat. Dan Rasul benar-benar karim, mulia, ya, dermawan dan seterusnya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Rasul bersabda kepada sahabat yang mengatakan yang seperti tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian semua telah mengatakan dengan perkataan kalian atau sebagian dari perkataan kalian. Maka janganlah sampai syaitan menarik kalian untuk berbuat secara berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Yang tentunya kita semua wajib memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dilarang memuji secara berlebih-lebihan. Naam. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai'i. Dan ada tambahan dari hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai'i dan berkata juga, yeah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai yang terbaik kami, wa ibna khairina, dan wahai anak yang paling baik dari kami, wa sayyidana, wa ibna sayyidina, dan wahai sayyid kami, dan anak dari sayyid kami. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, kalian semua telah mengatakan dengan perkataan kalian, wala yastahwiyannakum syaitan, janganlah sampai syaitan menggoda kalian, ya, dengan mengatakan perkataan yang memuji secara berlebih-lebihan. Dan Rasul bersabda, ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Sesungguhnya aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasul Allah. Naam. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wajal. Dan aku benci, aku enggan kalian semua mengangkat aku di atas kedudukan yang Allah tidak menurunkannya untukku kedudukan tersebut. Nah, ya. Rasul benci dengan pujian yang melebihi kedudukan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Dan Allah memberikan kedudukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba dan seorang rasul. Cukup dengan mengatakan seorang hamba dan seorang rasul, ini adalah bukti kita memuliakan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini hadisnya sahih ya. Tambahan dari hadis Imam An-Nasa'i yang dibawakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul benci, ya. Rasul benci. Benci dengan apa? An yamdahuhu bihadzal alfaz. Benci dengan para sahabatnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz tersebut. Sayyid, ya. Anta sayyiduna, ya, khairuna, ibnu khairina dan seterusnya. Rasul benci dengan sanjungan-sanjungan seperti itu. Naam, ya. Ya ini anta sayyiduna, anta khairuna, anta afdaluna, anta aghamuna. Rasul benci dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya. Ma annahu afdalul khalqi wa asrafuhum 'alal itlaq, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memang seutama-utamanya makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulianya makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan, seharusnya wajar Rasul itu disanjung seperti itu, seharusnya wajar. Akan tetapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benci, ya, enggak menyukai lafaz-lafaz yang gulu, yang berlebih-lebihan di dalam memuji. Nah, sehingga Rasul, ya, mengatakan, jangan kau sanjung aku, puji aku melebihi derajat yang Allah berikan untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Rasul orang yang paling mulia, tapi Rasul enggan untuk dipuji secara berlebih-lebihan. Naam, lakinnahu nahahum an dzalika. Akan tetapi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, hal tersebut, ya. Melarang untuk mengucapkan dengan lafaz-lafaz tersebut, ya. Ibti'adan bihim anil ghului wal itra'i fi haqqihi. Tujuannya apa? Sebabnya apa? Ini dia yang pertama, yaitu untuk menjauhkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ghulu, dari itra', dari memuji yang berlebih-lebihan di dalam haknya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya. Yeah. Dan Rasul sayang dengan sahabat-sahabatnya, sayang dengan kita semua. Bentuk sayangnya Rasul kepada sahabat dan kepada kita semua melarang kita untuk memuji berlebih-lebihan terhadap Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua sebabnya himayatan litauhid. Ya, dalam rangka menjaga tauhid agar tetap utuh tauhid tersebut atau semakin bertambah dan agar jangan sampai tauhid tersebut berkurang. Karena dengan lafaz-lafaz yang bisa menimbulkan, ya, berlebih-lebihan di atas haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul mewanti-wanti, ya, jangan berkata seperti itu agar tauhid itu terjaga, agar tauhid itu tidak berkurang sehingga seorang yang memiliki tauhid yang langgeng atau tauhid yang bertambah, dia nikmat. Ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan bagi kaum muslimin, kaum muslimat adalah dengan tauhid. Dengan menjaga tauhid agar semakin bertambah dan agar tidak berkurang. Ya, subhanallah. Agar hidup menjadi ahli tauhid dan meninggal di atas tauhid sehingga menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, ini dia dua sebab yang menjadikan Rasul benci dengan lafaz-lafaz pujian-pujian yang secara berlebihan, ya, sehingga Rasul benar-benar melarang para sahabatnya untuk mengatakan lafaz-lafaz tersebut. Naam, wa arsadahum an yasifuhu bi sifatain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan para sahabatnya Rasul dan menunjukkan kepada kita semua, ya, untuk mensifati Rasul dengan dua sifat. Apa itu sifatnya? Yaitu hamba Allah dan Rasul Allah. Cukup dengan itu saja, ya. Naam, huma a'la maratibil abdi. Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, kedua sifat tersebut adalah a'la, yang paling tingginya kedudukan seorang hamba. Derajat seorang hamba itu yang paling tinggi, seorang hamba dan seorang rasul. Dan kita bisa mulia dengan cara apa? Menjadi hamba Allah dan menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Naam. Ya. Maka kita semua wajib benar-benar mensifati Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat tersebut. Walaysa fihi ma ghuluwun wala khatarun 'alal aqidah. Yang dua sifat tersebut jika kita berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah memberikan dua sifat tersebut kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jika kita mensifati dengan dua sifat tersebut, tidak ada di dalamnya keguluan, berlebih-lebihan, wala khatarun 'alal aqidah, dan tidak ada di dalamnya bahaya, yeah, yang akan menimpa akidah kita, yeah, sehingga aman akidah tersebut, sehingga akidah tersebut terjaga dari akidah yang menyimpang, sehingga benar-benar dia memiliki akidah yang sahihah. Kenapa? Karena dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan mensifati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba dan seorang rasul Allah azza wajalla. Dua sifat yang di dalamnya tidak ada ghulu dan di dalamnya tidak ada ya bahaya bagi akidah kita. Naam. Wahuma Abdullahi wa Rasul, dan dua sifat tersebut adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Walam yuhibba an yarfa'uhu fawqa ma anzalahu Allahu minal manzilati lati radiyaha lahu. Dan Rasul benci, enggak suka, ya, kalau seandainya umatnya mengangkat derajat Rasul melebihi derajat yang Allah ridho dengan derajat tersebut, yaitu seorang hamba dan Rasul Allah. Dan Rasul seorang hamba sehingga enggak berhak disembah. Dan Rasul adalah seorang Rasul Allah sehingga tidak berdusta. Yang kewajiban kita semua benar-benar ya mengikuti Rasul, memuji Rasul tetapi tidak berlebihan di dalam memuji Rasul. Cukup kita mengatakan hamba dan Rasul Allah azza wajal. Dan ini petunjuk Rasul. Dan Rasul melarang kita berlebihan di dalam memuji Rasul. Ya. Yang larangan itu berakibat kerusakan. Sehingga Rasul melarang untuk kita semua berbuat kerusakan. Ya. Wa qad khalafa nahyahu sallallahu alaihi wasallam kathirun minan nas. Akan tetapi banyak dari kalangan manusia yang melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaru yad'una. Sehingga jadilah manusia, yakni umat-umatnya Rasul. Di zaman sekarang ini juga ada yang mereka semua berdoa kepada Rasul, pergi ke Madinah, ziarah ke kuburan Rasul, berdoa kepada Rasul yang ada dalam kuburannya, la haula wala quwata illa billah. Padahal Rasul melarang dari berlebih-lebihan dalam memuji Rasul yang berujung kepada apa? Kepada kerusakan. Sehingga akhirnya Rasul itu disembah. Seperti yang terjadi saat ini. Di masa sekarang ini banyak manusia yang berdoa kepada Rasul, meminta kepada Rasul, wa istaghitsu nabihi, dan beristighosah dengan Rasul. Padahal Rasul telah meninggal dunia. Wa yahliku nabihi. Wayahlifu nabi, dan bersumpah dengan nama Rasul. Ya, padahal dilarang bersumpah dengan nama Rasul. Demi Rasul enggak boleh, demi malaikat saja enggak boleh, apalagi demi Rasul. Apalagi demi ya ini syekh-syekh atau demi ya wali-wali Allah enggak boleh. Nah, ya, tapi mereka hulu memuji berlebih-lebihan terhadap haknya Rasul sehingga mereka akhirnya bersumpah dengan nama Rasul. La haula wala quwata illa billah. Wa yatlubuna minhu ma la yatlubu illa minallah, dan mereka meminta kepada Rasul yang tentunya ya mereka tidak meminta kepada Allah, padahal Allah yang mampu memberikan apa yang mereka minta. Kama yaf'alu fil mawalid wal qasa'id wal anasid, sebagaimana yang mereka lakukan di acara maulid-maulid nabi yang mereka rayakan. sebagaimana yang mereka lakukan di dalam qasidah-qasidah yang mereka memuji Nabi secara berlebih-lebihan. Sebagaimana yang mereka lakukan, mereka sebutkan di dalam nasyid-nasyid mereka. Mereka puji Nabi, mereka meminta kepada Nabi. Ya, yang disebutkan di dalam syair-syair mereka, dalam nasyid-nasyid mereka, dalam acara-acara maulid yang mereka kerjakan. Dan ini bentuk kehuluan, bentuk berlebih-lebihan dalam memuji Rasul, dan Rasul telah melarang hal itu. Ya, karena itu nantinya bisa apa? Mengurangi hakikat tauhid, atau bahkan bisa menghilangkan tauhid. Kalau sana memang benar-benar dia berdoa kepada Rasul, ini syirik besar. Ya, ini syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Bisa murtad dia. Sehingga wajib kita menjaga tauhid kita dengan cara apa? Mempelajari tauhid untuk mengikutinya, mempelajari kesyirikan, mempelajari kejelekan untuk kita bisa menghindarinya. Dan berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul adalah bentuk kejelekan yang wajib kita menghindarinya. Nah, dan mereka semua orang-orang yang melanggar larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka terjatuh dalam kejelekan. Nah, wala yumayyizuna bainal haqqillahi wa haqqir rasul, dan mereka semua enggak bisa membedakan atau enggak mau membedakan antara haknya Allah dengan haknya Rasul karena kejahilan, karena kebodohan, karena enggak mau belajar tauhid, karena enggak mau mendalami la ilaha illallah. Ada dai-nya malas dalam mengajarkan la ilaha illallah, enggak keren, enggak rami, dan seterusnya. Kalau mengajarkan la ilallah enggak rami, enggak keren, ya. Enggak apa, enggak aman, dan seterusnya. Sehingga akhirnya mereka semua jadi dai, dai yang mengajak kepada keinginannya manusia. Apa yang diinginkan manusia diikuti. La haula wala quwata illa billah. Nah, sehingga umat akhirnya apa? Seperti ini, banyak yang terjatuh di dalam kesyirikan. Enggak bisa membedakan mana haknya Allah dan mana haknya Rasul. Dan seandainya kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini kezaliman. Nah, dan harus kita menempatkan sesuatu pada tempatnya agar kita menjadi orang yang tidak zalim. Nah, dan mereka semua enggak bisa membedakan mana haknya Allah dan mana haknya Rasul, padahal dua-duanya ada hak yang wajib kita semua melaksanakan hak tersebut, menegakkan hak tersebut. Dan yaqulul alama Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nuniyah, dan berkata al-alama Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyahnya, syair-syair yang berisikan tentang ya ini akidah dan seterusnya, ya akidah yang sahih tentunya, tetapi dibuat dalam bentuk syair yang ujungnya hurufnya nun-nun semua. Kata al-imam al-alama Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyahnya, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wali abdi haqqun humma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqani. Lihat, ujungnya nun-nun semua. Kata al-alama Ibnu Qayyim, Allah itu memiliki hak, la yakunu li ghairi, yang hak tersebut tidak boleh diuntukkan untuk selain Allah. Wali abdi haqqun, dan untuk hambanya yaitu Rasulullah SAW ada hak juga, yang kedua-duanya memiliki hak, sama-sama memiliki hak. Tetapi tentunya beda antara haknya Allah dengan haknya siapa? Haknya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taj'alul haqqaini haqqan wahidan. Jangan Anda, jangan kalian menjadikan haknya Allah dan haknya Rasul jadi satu hak. Tidak dibedakan antara hak Allah dengan haknya Rasul. Jangan seperti itu. Min ghairi tamyizin wala furqan. Ya, enggak nampak ya ini membedakan yang ini satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya haknya Allah ada hak, haknya Rasul juga ada hak yang wajib kita semua melaksanakannya. Tetapi haknya Allah berbeda dengan haknya makhluk. Dan haknya Allah disembah. Adapun haknya makhluk menyembah. Dan enggak mungkin kita bisa menyembah Allah dengan sebenar-benarnya penyembahan kecuali dengan ngikuti penjelasan yang dijelaskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita beragama, beribadah di atas penjelasan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul telah meninggal dunia, tapi alhamdulillah ada para ulama yang dengannya kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang diajarkan oleh yakni Allah melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.